santo e tovo rombra. L'ora suara nel matto pronto. Ma non son sa per nenca ban bocah pacang kono tobau nalika samono rame nggih nyobanda yuda para Kurawa mangsah tanding kelawan Sangana Mandalah Kilurah Petruk parandene para Kurawa tan saged ngasoraken kridhane Anoman sanadyan tawutaing sanjata kaya jawah eriwis sajuga kewelotan wonten ingkang saged ambujikaken kusikaning Sanganoman mulat cancut kanthi hacancing tan kujiwa tumandhing Pendhita Durna parandene kinembaran dening Sang Hanoman nanging dereng antos tutuk genyo tumandhang Pandhita Sukalima dalah Sang Hanoman kadadak nalindra ngamarta Prabu Punta miyos ing begelaran gelis manjing alun-alun hamisah genyo bandha yuda Pandhita Durna dalah Sang Anoman. Nak kala wau lerem nggih nyabanda yuda. Nalendra ngamarta sigra paring dawuh dumateng Pandhita Durna dalah Kilurah Petruk. Awit wangsiting Gusti kang akarya jagat. Pustaka kalampahan arsa kaparingaken dhateng sok sintel ingkang arsa mbayong. Manawi saged maringaken ingkang sinebat Sekarajati Wasesa pinangka tetumbasaning pustaka Kalimasada. Dupi Pandhita Durna nampi pangandikaning Prabu Punta sigra minta pamit arsa wangsul mring praja munjuk dhateng Sang Nata Prabu Duryudana. Datan kantun Kelurah Petruk. Nyuwun pamit wangsul mring karang kadempel arsa matur dhateng Kyai Lurah Semar. Wondene Sang Anoman datan anyar nggih dhateng Kelurah Petruk amegat margi wangsul dhateng ing Kendhali Sada wit rumangsa lingsem labet Sang Anoman tan nguningani Kelurah Petruk wangsul kanthi amboyong jimat kelima sada esti ninggalih Sang Anoman arsa semedi wonten ing Kendhali Sada nyuwun mrih kasembadaning lampah kinayanta kangge nyarsa Angupadis Karajati Wasesa. Kadadak lampahing Kelurah Petruk angancik ing wanci madya ratri ngentosi dhateng Biarenjang. Dupi pesawat awis nggih nyelorem Kelurah Petruk katingal trontong-trontong yuwang rawi man medal saking selos-laning aldo kuarsa madangi jagat. Sigra Kelurah Petruk anglajengaken lampah wis ngancik ing laladan karang kadempel. Nalika samono Kelurah Petruk dereng daya-daya malebet dhateng ing wisma ananging kendel wonten ing sangajenging padukuhan karang kadempel semende ngandhaping wit waringin kanthi hanyekar dandang gendhis. Thank you. pra dasi Randine paksa kebegan saking keng taranggono kang sumiwi warata tanpa Nyewat langening kalang ranak lara bandamun carotin lon lera kakunang Surum sorote tan padang kasor lan pajaring